Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam pembahasan zakat, bab zakat atau kitab zakat. Dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, man istafada malan, siapa yang memperoleh suatu harta, fala zakata alaih, maka tiada zakat atas harta tersebut, hatta yahula alaihi al-haul, sampai satu haul melewatinya. Wa rajih waqfuhu. Riwayat ini yang lebih kuat adalah mauquf, yakni ucapan Ibnu Umar, bukan ucapan Nabi. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi bahwa ada kelemahan dalam sanad riwayat ini. Namun secara makna para ulama rahimahumullah mengambil suatu pembahasan darinya, yaitu pembahasan tentang harta yang diperoleh di tengah-tengah haul. Ini yang diistilahkan dengan al-malu al-mustafad, harta yang diperoleh di tengah-tengah haul. Misalnya kita sudah punya harta yang mencapai nisab pada tanggal 1 bulan Ramadan misalnya. Ya, kita punya 40 ekor kambing. Kemudian di bulan Syawal kita dapat kambing lagi. Ya. Nah, ini kan tambahan kambing setelah mencapai nisab dan belum sampai pada akhir nisab. Artinya ini pertambahan kambing tersebut di tengah-tengah nisab. Ini yang disebut tadi al-malu al-mustafad. Nah, bagaimana dengan al-malu al-mustafad? Harta tambahan seperti ini ikut mana haulnya? Ya, apa memulai haul baru atau mengikuti yang sudah ada? Di sini para ulama memberikan tiga macam atau tiga klasifikasi tentang harta ini. Pertama, untuk harta tambahan adalah harta tambahan yang benar-benar berbeda dari harta yang sudah mencapai nisab. Ya. Ini golongan pertama ya. Misal tadi kita punya nisab kambing ya. Jadi yang sudah mencapai nisab dari harta kita adalah kambing. Kemudian kita dapat di bulan-bulan berikutnya emas. Ya. Kan beda dengan kambing, ya kan? Bukan dari jenisnya. Nah, kalau seperti ini tentu emas itu mengambil haul sendiri. Enggak mungkin digabungkan dengan kambing haulnya. Sehingga kambing pakai haul sendiri. Jadi misalnya satu Ramadan mulainya emas ya pakai haul sendiri. Misalnya dapat emasnya 85 gram di bulan Dzulqa'dah ya. Atau Dzulhijjah misalnya anggap. Nah, di awal bulan Dzulqa'dah misalnya dapat emasnya, sudah berarti itu emas pakai haul sendiri mulainya dari awal Dzulqa'dah ya. Nanti Dzulhijjah dapat harta lain lagi ya, apa dapat misalnya sapi, sapinya mencapai berapa kalau sapi? 30 ya, 30 ekor sapi ya. Karena sapi jenis tersendiri, berarti haulnya sendiri mulai dari awal Dzulhijjah, karena kita dapatnya awal Dzulhijjah ya, begitu. Jadi ini penambahan harta tapi dari jenis yang berbeda dengan yang lain, maka masing-masing punya haul tersendiri. Yang kedua adalah penambahan dari jenis yang sama dan dari apa perkembangannya. Ya. Misalnya tadi yang pertama kita contohkan kambing ya, 40 ekor di bulan apa Syawal beranak 5. Di bulan apa Dzulqa'dah beranak 5 lagi. Di bulan Dzulhijjah beranak 5 lagi. Nah, semua penambahan tadi kan berasal dari induk yang pertama. Penambahan-penambahan itu berasal dari induk yang awal-awal. Kalau seperti ini, maka haulnya mengikuti induk-induknya. Jadi walaupun beranak di bulan Syawal, lahir di bulan Dzulqa'dah, lahir di bulan Dzulhijjah, maka haulnya mengikuti yang pertama, yaitu bulan Ramadan pertama. Ya. Jadi tadi kita contohkan ada yang beranak di bulan apa? Dzulhijjah ya. Sampai ke Ramadan berikutnya yang beranak atau anak-anak tadi yang lahir di bulan Dzulhijjah, Ramadan berikutnya kan belum 1 tahun kan? Ya, belum 1 tahun. Tapi karena dia keturunan dari induk-induk yang bulan Ramadan, maka dia mengikuti yang bulan Ramadan. Ya. Ini golongan kedua. Jadi golongan kedua adalah harta tambahan yang itu berasal dari induk-induk yang telah mencapai nisab, maka dia mengikuti induk-induknya. Ya. Kemudian jenis yang ketiga dari harta tambahan ini, mal mustafad, adalah tambahan-tambahan harta dari jenis yang telah mencapai nisab tapi bukan dari peranakan atau perkembangan harta yang pertama, yaitu induk-induknya. Contohnya gimana? Ya, tadi kita contohkan kambing, ya kan? Sudah mencapai nisab di bulan Ramadan awal. Kemudian di bulan Syawal dapat kambing lagi, tapi bukan dari anak, bukan dari induk-induk itu, bukan peranakan dari induk. Tahu dapat dari mana? Diberi atau dapat warisan, ya. Warisan dari bapaknya yang meninggal dunia ternyata mewariskan kambing. Ya, ketika itu misalnya diberi 30 kambing, ya, warisan. Nah, ini sama jenisnya, kambing, ya, yang itu juga kambing, tapi kambing-kambing ini baru. Kambing-kambing ini baru, bukan dari keturunan yang pertama yang sudah mencapai nisab. Nah, bagaimana dengan kambing ini? Perhitungan haulnya baru, ya, atau mengikuti yang sebelumnya. Anggap misalnya tadi dapatnya bukan 30 ya, sekaligus dapat 40. Warisan kambing 40 ekor. Ya. Di bulan Syawal. Nah, bagaimana dengan 40 kambing ini? Ya. Apakah mengikuti haul yang di bulan Ramadan itu yang sudah ada, atau dia pakai haul sendiri perhitungannya? Nah, untuk yang seperti ini, untuk yang seperti ini, ulama berbeda pendapat, ya. Sebagian ulama mengatakan yang seperti ini perhitungan sendiri. Jadi orang itu kita katakan punya dua nisab, punya dua nisab dan dua haul berarti, ya. Golongan kambing pertama mulai haul bulan Ramadan, berarti nanti zakat bulan Ramadan depan. Golongan kambing kedua mulai Syawal, nanti zakatnya di bulan Syawal tahun depan, ya. Masing-masing dengan haulnya sendiri-sendiri. Ini menurut sebagian ulama. Ulama yang lain mengatakan tidak. Golongan kedua dari para ulama mengatakan tidak. Terus bagaimana? Ya, mengikuti kambing-kambing yang pertama itu. Ya, mengikuti kambing-kambing yang pertama. Sehingga yang dapat di bulan Syawal digabungkan dengan yang dapat di bulan Ramadan. Sehingga nanti zakatnya gabung sekaligus di bulan Ramadan tahun depan. Ya. Jadi satu. Ini pendapat ulama yang kedua. Nah, mana yang lebih kuat antara dua pendapat ini? Sebetulnya kalau dari sisi kesesuaian dengan dalil, pendapat pertama lebih tepat, ya, lebih tepat. Namun secara praktek pendapat pertama ini kadang sangat sulit, ya, sangat sulit. Yaitu ketika ternyata harta tambahan itu banyak. Ya, ketika harta tambahan itu banyak. Kalau kayak tadi kita umpamakan 40 ekor di bulan Ramadan, 40 ekor bulan Syawal, cuma itu saja, mungkin bagi kita gak ada masalah, gak ada sulitnya. Tapi mungkin, ya, sebagian akan mendapatkan kesulitan ketika penambahannya sering dan dari berbagai sumber, ya. Tadi dapat dari warisan, 5 hari berikutnya mungkin dapat, ya, hadiah, sekian hari berikutnya berdagang, ya, ternyata dia beli juga yang lain lagi. Jadi dari banyak sumber, kambing lagi, nah, memang mungkin dia berdagang kambing ya kan. Jadi akhirnya banyak kambing dari berbagai sumber. Nah, yang seperti ini nanti dia akan sangat kesulitan untuk menghitung apa golongan per golongan kambing itu. Ya. Sehingga karena menyulitkan dan memang secara praktek seperti itu ya akan kesulitan, maka beberapa ulama lebih memilih pendapat yang kedua. Jadi sekaligus digolongkan ke yang pertama. Ya, kambing dari mana saja sudah ikutkan yang pertama, ikutkan yang pertama. Ya, insya Allah itu tidak apa-apa, dan apalagi yang pertama sudah mencapai nisab, sehingga di sini seolah-olah ada penyegeraan, ya, percepatan mengeluarkan zakat. Ya, sebetulnya belum waktunya, tapi sudah dipercepat mengikuti yang pertama. Dan bab percepatan zakat ini kalau kita lihat ke sebagian hadis yang lain, ada yang membolehkan, ya. Mungkin lain waktu kita akan sampai pada hadis tersebut. Jadi ada keserupaan lah, walaupun enggak persis. Ya. Jadi untuk lebih memudahkan perhitungan, pakai pendapat yang kedua, yaitu bahwa semua harta yang mustafad dihasilkan di tengah-tengah dan dari jenis yang sama dijadikan satu. Ya. Nah, tadi kita kebetulan memberi contoh kambing ya. Kita akan lebih dapat kesulitan lagi ketika kita membahas zakat apa? Uang. Nah, uang ini kan sumbernya sangat macam-macam lagi. Kita sudah punya uang senilai misalnya kemarin perak ya, 595 gram perak dengan nilai sekian juta. Nah, dalam waktu setahun umumnya kita akan dapat uang dari berbagai arah, ya kan? Dari perdagangan, mungkin dari gaji, mungkin dari ternak, mungkin dari pertanian, ya kan? Banyak sumber uang itu. Nah, kalau masing-masing uang dihitung dengan haul tersendiri, wah, repot sekali, ya kan? Sangat repot sekali. Ya. Jadi karena inilah beberapa atau sebagian ulama kemudian menguatkan atau memilih pendapat kedua, yaitu bila mana penambahan-penambahan harta itu dari jenis yang sama, ya, walaupun bukan dari peranakannya atau pengembangannya, maka diikutkan dengan yang pertama, diikutkan dengan haul yang pertama. Ya. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan beberapa ulama yang lain. Dari ulama yang terdahulu juga sebagian mazhab menguatkan pendapat ini. Ya. Ini terkait dengan hadis yang ke-8 yaitu al-malul mustafad. Berikutnya satu hadis lagi. Hadis yang ke-9, wa an Aliyyin radhiyallahu an. Qala laisa fil baqari al-awamili shadaqatun. Rawahu Abu Dawud wa Dharqutni war rajih waqfuhu aidha. Laisa bad Ali radhiyallahu an ya berkata, laisa fil baqari al-awamil shadaqah. Tidak ada pada al-baqar al-awamil, sapi-sapi yang dipekerjakan, sadaqah, kewajiban zakat. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud, wa Dharqutni wa rajih, dan yang lebih kuat waqfuhu aidha. Hadis ini mauquf atau ucapan sahabat Ali radhiyallahu an, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni sanadnya disahihkan. Dan walaupun ini ucapan Ali radhiyallahu an, namun secara makna ucapan seperti ini tampaknya bukan hasil daripada ijtihad, ya, sehingga dihukumi marfu', dalam arti sekalipun itu ucapan Ali, namun asal usulnya dari Nabi. Ya, ini makna dihukumi marfu', dianggap sebagai ucapan Rasul SAW, yakni dihukumi seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Hamid Al-Fiqi yang memberi catatan kaki pada kitab Bulughul Maram. Nah, kembali kepada riwayat ini. Apa yang kita ambil dari pelajaran yang terkandung padanya? Diambil dari hadis ini suatu pelajaran bahwa kalau begitu dipersyaratkan zakat pada hewan-hewan itu, bahwa hewan-hewan itu bukan hewan yang dipekerjakan. Ya. Terus hewan apa yang dizakati? Yaitu hewan yang diternakkan. Ya, mungkin untuk keturunan, mungkin untuk susunya misalnya. Ya, bukan dipekerjakan. Nah, mungkin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita ingat bahwa di antara syarat zakat ternak, yaitu kambing, sapi maupun unta, adalah hewan-hewan itu hewan apa? Saimah, ya. Yaitu hewan yang digembalakan. Sehingga mayoritas waktu dalam setahun adalah makan dari hasil gembalaan yang tanpa biaya. Nah, itu salah satu syarat, ya. Dari riwayat ini kalau begitu ada kesimpulan syarat lain, yaitu bahwa hewan-hewan itu yang diwajibkan zakat padanya adalah hewan yang memang diternakkan, bukan hewan yang dipekerjakan. Sehingga misal ada sapi, ya, semuanya dijadikan sapi pekerja. Punya berapa sapi? 30 sapi, semuanya untuk kerja. Berapa ladangnya? Ya, memang ladangnya berhektar-hektar, gimana? Ya. Jadi semua sapi ini walaupun 30 dan sudah mencapai nisab 30, tapi bukan untuk ternak, ini semuanya sapi pekerja semua. Nah, misalnya ada yang seperti itu, berarti tidak ada kewajiban zakat atas sapi tersebut. Ya. Begitu pula unta. Begitu pula misalnya kambing kalau ada, cuma biasanya untuk pekerja, ya, sapi atau unta atau kerbau, ya kan? Dan kerbau kita sebutkan waktu itu ikut golongan sapi. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, yadullu al-hadith ala anna al-awamil min al-baqar laysa fiha sadaqah. Hadis ini menunjukkan bahwa sapi yang dipekerjakan tidak ada kewajiban zakat padanya. Fa yuqasu 'alaiha al-awamil min al-ibil. Sehingga dikiaskan padanya unta-unta juga yang dipekerjakan. Ya. Ya, Bang, hadis ini terkait dengan sapi, ya kan? Al-Baqar. Tapi dikiaskan dengannya hewan yang lain, yaitu apa? Unta. Ya. Ya. Jadi demikian penjelasan Syekh bin Utsaimin rahimahullah, begitu pula penjelasan ulama yang lain seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa kita petik dari pelajaran yang terkandung pada hari ini. insyaallah bisa dipahami ya. Mungkin sementara kita cukupkan dengan dua hadis ini. Wallahu a'lam bishawab.